السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله ويكافي مزيده، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده، أما بعد. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita melanjutkan kembali membaca kitab Ad-Da'u wad-Dawa atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'an ad-Dawa'i Syafi. Wa ma zilna natahaddats 'an adh-dhunub wal ma'asi wa 'aqibatuhuma. Kita bicara tentang dosa, maksiat dan akibat yang ditimbulkan oleh keduanya. Kita menyelesaikan 32 poin ya, 32 poin atau 32 akibat perbuatan dosa dan maksiat. Nah, sekali lagi yang dimaksudkan dengan dosa, yang dimaksudkan dengan akibat dari perbuatan dosa dan maksiat di sini adalah pada kehidupan sehari-hari kita. Bukan konsekuensi, akibat dan ganjarannya di akhirat, karena itu sudah dibahas sebelumnya. Ada 32 poin yang sudah kita lewatin terkait dengan akibat-akibat yang dirasakan dan didapatkan orang yang banyak melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Kita masuk pada poin yang ke-33. Al-ma'asi sababu it'afi sayr al-qalbi ila Allah. Maksiat dan dosa itu menjadi penyebab melemahnya perjalanan hati seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa taala. Melemahnya perjalanan hati seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa taala. Setiap hati kita ya, muwajjahun ilallah ya, itu diarahkan menuju Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia yang beriman, setiap manusia yang berada dalam konsekuensi syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah pasti melakukan perjalanan hati menuju Allah. Apa maksudnya? Artinya bahwa ketika kita berusaha mempertahankan keislaman kita, berusaha mempertahankan iman kita, kita ingin mati dalam keadaan sebagai seorang muslim, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita melakukan proses ittaqullaha haqqa tuqatih. Kita enggak peduli ya seberapa besar atau kecil upaya itu telah kita lakukan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah melakukan proses perjalanan hati kita menuju Allah. Kita ingin ketika kita wafat dalam keadaan hati bersih ya. Illa man ata rabbahu biqalbin salim, kecuali orang yang bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah dengan hati yang bersih. Enggak sebaliknya ya. Man ya'ti rabbahu mujriman fa innalahu jahannam. Orang yang menghadap Allah dalam keadaan berdosa, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Semua kita, setiap muslim ingin wafat dalam kondisi kita beriman kepada Allah. Dalam kondisi hati kita bersih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara dalam perjalanan hidup, kita mengalami pasang surut. Hati kita berubah-ubah ya, sebagaimana banyak disebutkan ya di dalam riwayat tentang pergolakan hati ya, riwayat dari para sahabat ya, maupun dari tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena sumiyal qalbu qalban li'annahu yataqallab, hati itu disebut dengan qalb ya, qalb dari kata qallaba yuqallibu yang artinya membalikkan. In qalaba yanqalibu atau taqallaba yataqallab artinya berbalik, berbolak-balik. Disebut hati itu dengan qalban li'annahu yataqallab, karena sepanjang waktu hati itu berbolak-balik. Iman naik turun, kondisi hati berbolak-balik. Kadang-kadang nyaman beribadah, kadang-kadang tidak ya. Kadang-kadang hati tenang, kadang tidak. Ya, kadang-kadang penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan, kadang-kadang terselimuti oleh kesedihan dan kegundahan hati. Itu hati kita. Sepanjang waktu mengalami perubahan. Kehusyuan kita di dalam sholat pun tidak sama antara satu sholat dengan sholat yang lain. Ada masa di mana kita sholat bisa lebih khusyuk, dari waktu yang lain di mana ketika kita sholat jiwa kita terganggu. Jadi ini perjalanan hati, makanya disebut dengan perjalanan hati. Setiap proses kita menjaga ketakwaan iman dan Islam kita, hati selalu berproses. Wa min uqubatihana, di antara akibat perbuatan dosa atau hukuman Allah bagi orang yang banyak berbuat dosa di dunia ini adalah annaha tud'ifu sayral qalbi, ya, dia akan memperlemah perjalanan hati kita ilallah, menuju Allah, wa daril akhirah, dan hari akhirat. Au tu'awwiquhu, bisa menghalanginya. Au tuwaqqifuhu, atau bahkan menghentikannya sama sekali. Au taqta'uhu anis sayr, atau membuat hati kita itu terhenti, ya, di tengah jalan. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seberapa besar dan banyak dosa yang dilakukan seorang mukmin, akan semakin sulit dan semakin terhalangi hati kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak akan mendapatkan kebahagiaan hakiki yang diidam-idamkan oleh setiap manusia dan setiap muslim dan muslimah. Fala tada'uhu yaqtu ila Allah khutwah. Maksiat atau dosa itu enggak akan membiarkan hati itu melenggang kangkung menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza in lam taruddahu an wajhihi ila wara'ih. Kalaupun tidak sampai membuat hati itu berjalan ke belakang, ya, bukan yang menuju Allah, malah balik badan, ya, memunggungi Allah Subhanahu wa taala, mengarah kepada selain Allah 100%. Kalaupun tidak seperti itu, fadzambu yahjubul wasil, setidaknya yang namanya dosa itu membuat kita terhijabi, tertutup, ya. Kalau orang berjalan dalam keadaan mata tertutup, seperti itulah orang yang berbuat maksiat. Wa yunaqqisu talib, membuat seorang talib. Talib di sini artinya talibu, talibullah, talibu mardatillah. Orang membuat orang yang mencoba mencari keridhaan Allah, mencoba ingin berjumpa dengan Allah, mencoba ingin mendekati Allah, itu menjadi kalang kabut, yunaqqisuhu. Ya. Membuat orang itu kalang kabut. Bingung dia. Mau ke kiri, ke kanan, atau bagaimana? Fadzambu yahjubul wasil wa yaqta'us sa'ir. Karena yang namanya dosa itu bisa membuat orang itu terhijabi, yaqta'us sa'ir, perjalanan itu menjadi tertunda, wa yunaqqisu thalib, orang yang berusaha mencari Allah itu menjadi kalang kabut. Fal qalbu innama yasiru illa bi quwwati, karena hati itu bisa berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju perhelatan terakhir kita itu dengan kondisi terbaik di hadapan Allah, ya, itu dengan kekuatan dan energi yang ada di dalam hati. Kekuatan dan energi itu dibangun dengan iman. Setiap orang yang beriman pasti ingin melakukan perjalanan seperti itu. Nah, ibaratnya ketika kita mau menjumpai seseorang, yang seseorang itu akan memberikan kepada kita segala kebaikan yang kita harapkan, pasti kita mempersiapkan diri, ya, pakaian, ya, stamina tubuh, sampai juga kondisi hati kita. Kita ingin menghadap orang tersebut dengan kondisi hati senyaman mungkin. Karena ketika orang itu bertanya, ketika kita berkomunikasi, kita ingin bisa mengekspresikan seluruh apa yang ada dalam keinginan kita. Itu pasti dilakukan seseorang yang mau berjumpa dengan orang yang betul-betul dia harapkan kehadirannya, yang betul-betul diharapkan kebaikannya. Nah, bagaimana seorang hamba yang akan menghadap Allah nanti di akhir masa kehidupannya? Ya, tentunya setiap kita ingin mengakhiri perhelatan itu dengan cara yang terbaik. Semua kita pasti ingin seperti itu. Kita enggak peduli berapa banyak dosa yang kita lakukan, ya, di hadapan Allah atau di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Yang jelas setiap kita ingin mengakhiri kehidupan dengan cara yang terbaik. Itu yang disebut dengan husnul khatimah. Nah, untuk melakukan perjalanan itu kita butuhkan energi, dan energi itu diciptakan oleh iman kita. Fa idza ma yadha bidzunub, kalau hati itu sakit karena perbuatan dosa, da'afat tilkal quwwatu allati tusayyiru, kekuatan atau energi yang akan menjadi penopang berjalannya hati itu menuju Allah akan menjadi lemah. Fa in zalat bil kulliyah inqata'a 'anillah inqita'an, kalau betul-betul kekuatannya itu amblas sama sekali karena perbuatan dosa, maka perjalanan seorang hamba pun akan terhenti tiba-tiba. Yas'ubu tadarukuhu Wallahul musta'an. Sehingga seorang mukmin akan kesulitan mengupayakan berbagai macam cara agar bisa kembali berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya bagian-bagiannya telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Cuman kita lebih berbicara di sini tentang kekuatan hati. Jadi ada banyak kan hal-hal di dalam hati kita yang membuat kita itu tidak mampu move on, ya. Move on artinya move on untuk kembali mengarahkan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu move on yang sesungguhnya bagi seorang mukmin. Kita kesulitan move on itu karena banyak hal dalam hati. Penyakit hati yang dalam keseharian kita pun mengenal penyakit itu. Ada penyakit sedih, ya, penyakit risau, penyakit apa ketakutan yang berlebihan, ya, perasaan lemah tiba-tiba dan macam-macam, ya, merasa terintimidasi, itu perasaan-perasaan hati. Nah, perasaan-perasaan hati itulah yang membuat kita itu kesulitan berjalan dengan baik menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sekarang berbicara tentang itu. Bahwa perasaan-perasaan itu akan banyak muncul dalam diri seorang hamba ketika dia banyak berbuat dosa. Nanti akan kita sebutkan. Fadzannu imma ayyumital qalba. Karena dosa itu bisa berpotensi mematikan hati seperti sudah kita bahas sebelumnya. Au yumriduhu maradan mukhawwihan. Atau bisa menyebabkan seseorang itu mengalami penyakit kritis. Ya, menyebabkan hati itu mengalami penyakit kritis. Ayyuqifu qawwatahu, atau setidaknya membuat hati itu melemah. Wala budda ayyantahya da'fuhu ilal asya'is samaniyah. Kelemahan hati itu akan membuat kita terjerembab pada 8 kondisi hati, ya. 8 kondisi hati yang disebutkan di dalam hadis allati ista'adza minhan nabi. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah perlindungan dari ke-8 penyakit hati tadi. Wahia, penyakit-penyakit itu banyak sekali hadisnya, ya. Selalu diawali dengan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wal 'azzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa ghalabati ad-daini wa qahri rijal, dan banyak lafal-lafal yang lain, ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari, disebutkan 8 penyakit hati. Al hammi wal huzn, penyakit risau dan penyakit sedih. Nanti akan kita jelaskan apa yang dimaksudkan dengan ham dan apa yang dimaksudkan dengan huzn. Wala ajzi wal kasal, penyakit lemah dan malas. Ya, 1 2 3 4. Wal jubni wal bukhli, penyakit pengecut dan bakhil atau kikir. Wa dala'id dain, terlilit hutang. Wa ghalabatir rijal, atau berada dalam kekuasaan orang lain. Ini 2 yang terakhir itu tidak langsung merupakan penyakit hati, tapi disebutkan sesuatu yang menjadi apa, penyebab penyakit hati tadi. Orang akan merasa sangat tersiksa kalau dia terlilit hutang dan dia nggak tahu cara jalan keluar untuk membayarnya. Itu sangat sakit dan sangat kesulitan sekali, ya. Kemudian ghalabatir rijal, ketika orang terintimidasi, ya, dikuasai oleh orang lain, diintimidasi oleh orang lain, ketakutan karena akan dicelakai oleh orang lain. Ini juga akan menimbulkan banyak sekali kesusahan di dalam hati. Makanya 2 kejadian tersebut dimasukkan dalam kondisi hati, ya. Karena akan banyak perasaan hati yang berkecamuk apabila 2 hal itu terjadi. Jadi ada 8 semuanya. Nah, ke-8 ini selalu diminta oleh Nabi dalam banyak hadis dengan berbagai lafal, gitu, dengan berbagai lafal yang semuanya intinya sama. Kita meminta kepada Allah untuk diselamatkan dari 8 penyakit ini. Karena 8 penyakit ini yang menyebabkan hati kita dalam tanda kutip galau, ya. Galau dalam perjalanan kita menuju Allah. Kegalauan ini akan sangat berbahaya sekali. Karena bisa membuat kita itu tidak mampu move on atau bahkan mati sama sekali, ya. Ya, mati hati sama sekali. Itu sangat berbahaya. Akan kita sebutkan satu persatu, ya. Jadi orang yang banyak melakukan perbuatan dosa akan mengalami penyakit-penyakit ini. Yang pertama, alhammu wal huznu. Ham, risau, dan huzn, sedih. Keduanya karinani, keduanya saling berteman ini. 2 penyakit ini saling berteman. Fa innal makruhal warida alal qalbi in kana min amrin mustaqbalin yatawaqqa'u ahdatsal ham. Kalau sesuatu yang ditakuti oleh hati, dikhawatirkan oleh hati, merupakan persoalan yang terjadi, ya, sesuatu yang menyusahkan hati itu terjadi di masa yang akan datang, ya, seseorang itu mengkhawatirkan sesuatu itu terjadi, itulah yang disebut dengan ham. Makanya saya terjemahkan dengan risau, khawatir. Ya, risau atau khawatir itu kan kata yang digunakan oleh seseorang yang merasakan sesuatu yang tidak nyaman, takut akan sesuatu yang akan terjadi. Itu namanya risau atau khawatir. Wa in kana min amrin madin qad waqa, tapi kalau itu adalah terhadap sesuatu yang sudah pernah terjadi, hati kita merasa enggak nyaman ini. Tapi memikirkan sesuatu yang sudah terjadi, ya, sesuatu yang sudah terjadi, ahdatsal huzn, itulah yang disebut dengan huzn, kesedihan atau kegundahan hati. Ya, makanya saya terjemahkan dengan kesedihan. Nah, jadi kerisauan dan kesedihan ini adalah sama-sama kondisi hati yang susah. Makanya disebut berteman. Kalau risau atau khawatir itu susah karena memikirkan sesuatu yang akan terjadi, kalau huzan atau kesedihan itu susah karena memikirkan yang sudah terjadi. Ini dua-duanya penyakit. Ada orang yang karena banyak memikirkan hal-hal telah lalu. Telah lalu itu macam-macam. Ada mungkin juga lalu itu adalah masa lalu yang pedih, yang susah. Atau masa lalu ini misalnya ucapan-ucapan orang yang menyakiti hati kita di masa lampau. Atau perbuatan-perbuatan yang membekas menimbulkan trauma pada diri kita. Atau perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan di masa lalu yang membuat kita merasa tidak nyaman dan ketakutan sampai sekarang ini. Itu semuanya huzn. Ya. Ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, kita bertobat kepada Allah, kita banyak beribadah kepada Allah, maka seluruh masa lalu itu bukan hilang sama sekali, tidak akan mungkin hilang sama sekali. Tapi minimal akan bisa kita kuasai, akan bisa kita jinakkan. Kalau istilah orang sekarang, kita bisa berdamai dengan masa lalu kita. Bagaimana cara kita berdamai dengan masa lalu? Dalam Islam konsepnya hanya satu, taubat dan ibadah. Ya, bertaubat dan memperbanyak ibadah, itu saja. Nah, ketika seseorang bertaubat dan banyak melakukan ibadah, maka seseorang akan bisa berdamai dengan masa lalunya. Apapun masa lalu itu, sekali lagi, itu banyak macamnya. Yang menimbulkan trauma, yang menyebabkan seorang itu mengalami paranoid, dan berbagai macam hal yang terjadi di masa lalu yang menjadi ganjalan kita di hari ini. Itu namanya huzn. Ya. Semakin banyak orang berbuat maksiat, masa lalu itu akan semakin menghantui dirinya. Semakin banyak berbuat maksiat, semakin menghantui dirinya. Apapun itu. Yang kedua adalah ham. Ya. Ini temannya. Adalah kerisauan kita terhadap sesuatu yang akan datang. Banyak orang yang untuk masa lalu dia tidak terlalu pikirkan. Masa bodoh. Yang penting aku berjalan ke depan. Tetapi yang ada di dalam hatinya selalu kekhawatiran. Besok gimana ini ya? Kalau kerjaan saya kayak gini, gimana hidup saya besok ya? Kalau anak-anak saya seperti ini, gimana hidup mereka besok? Kadang-kadang tidak khawatir dengan diri sendiri, khawatir dengan anak-anaknya. Ya. Pernah terjadi di satu masa ya, beberapa tahun yang lalu, belum lama ya. Muncul kejadian seorang ibu. Seorang ibu itu tampilannya sangat agamis dan religius sekali ya. Mengenakan pakaian yang layak digunakan oleh wanita salihah. Ya. Suaminya juga bekerja di dunia religi. Ya. Punya perusahaan, rumahnya besar, mobilnya bagus dan mewah. Rumah besar, mobilnya bagus dan mewah. Dia hidup dalam keadaan kecukupan. Bukan kekurangan sama sekali. Tapi kemudian dia punya penyakit risau berlebihan. Ya. Kami kaya raya. Tapi anak-anak saya kira-kira bisa nggak ya? Kalau mereka sekedar mewarisi harta kekayaan kami, yakin ya, harta itu akan habis dalam waktu cepat, seberapapun banyaknya. Kira-kira anak saya ini akan hidup bahagia apa enggak? Akan hidup bahagia apa enggak? Jadi kekayaan yang ada pada dirinya, ya, yang dimiliki oleh dia dan suaminya, justru menimbulkan rasa takut. Jangan-jangan anak saya cuma enak ketika hidup bersama saya. Nanti ketika mereka hidup sendiri, mereka akan kesusahan. Itu bayangan yang selalu. Dia pikirkan, ya, daripada anaknya mengalami kesusahan ya, di dunia dan di akhirat, anak ini kan masih kecil-kecil. Ya. Jadi anak itu ada, kalau nggak salah, 3 atau 4 orang pada waktu itu. Ya. 3 atau 4 orang itu dalam kondisi yang masih kecil-kecil sekali. Ya. Masih kecil-kecil, jadi mereka masih jauh lah dari usia balig. Kalau mereka meninggal pada saat itu, mereka meninggal dalam keadaan sebagai anak kecil ya, yang tidak akan masuk ke neraka. Itu kalau dalam apa yang kita pahami dan yakin dari nas-nas yang ada ya, anak-anak kecil yang belum balik, yang meninggal dunia, mereka akan masuk surga insyaallah. Akhirnya dia bunuh anaknya satu-satu ya. Sebagian itu dikekep dengan bantal ya. Ya, jadi ketika tidur nyenyak dikekep sampai meninggal satu lagi dikekep sampai meninggal. Yang agak gede, ya, karena dia itu mungkin sulit dibunuh dengan kondisi demikian, dibunuh dengan dimasukkan kepalanya ke dalam air sampai meninggal. Setelah meninggal katanya hatinya merasa tenang. Waliyadzubillah, sumal iyadzubillah. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa orang itu kadang-kadang dibunuh bukan oleh masa lalunya, kadang-kadang memikirkan masa depan. Ini yang disebut dengan ham, dan ini penyakit hati sekali lagi. Ya, ketika seseorang itu banyak melakukan kemaksiatan, maka penyakit ini, hati ini akan muncul. Yang dipikir selalu ma ta'kuluna min ba'di, para nabi selalu berwasiat ma ta'buduna min ba'di. Gimana kalian beribadah sesudah kami? Enggak ada. Ya, jadi pikirkanlah agama anak-anak kita, kebaikan agama, kebaikan akhlak dan budi pekerti anak-anak kita itu jauh lebih baik daripada mengkhawatirkan tentang keduniaan mereka. Ya, anak-anak kita ketika kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadi, akan menanggung kehidupan mereka. Fa in kanu salihin, seperti kata Umar bin Abdul Aziz yang sangat masyhur, ya, ketika beliau ditanya kenapa enggak meninggalkan warisan untuk anak-anaknya. In kanu salihin fallahu yatawallahum. Kalau mereka saleh, Allah akan menanggung urusan mereka. Allah yang akan menanggung orang-orang yang saleh. Fa in lam yakunu kadzalik, kalau mereka tidak menjadi orang-orang saleh, falan u'inahum ala ma'siyatillah. Aku enggak akan nolong mereka untuk bermaksiat dengan harta yang kuberikan kepada mereka. Ya, ini diucapkan kepada dan terakhir kenyang di masa yang makmur. Jadi beliau memberikan contoh tersebut sehingga beliau tidak mau meninggalkan warisan sedikit pun, ya. Tapi sesungguhnya di dalam Islam kita tetap juga dianjurkan untuk tidak membiarkan anak kita menjadi beban masyarakat, ya. La antada'a warasataka aghniya, kalau kamu meninggalkan ahli waris kamu dalam keadaan kaya, khairun lakum, itu lebih baik bagi kalian, min antada'ahum, daripada meninggalkan mereka alatan yatakaffafun nas, dalam kondisi susah dan meminta-minta kepada orang banyak. Jadi artinya, ya, apa yang diucapkan Umar bin Abdul Aziz itu bukan menyuruh kita untuk enggak mewariskan apapun kepada anak-anak kita, tidak. Tapi sebagai khalifah, beliau bertanggung jawab untuk menjadi contoh terbaik, ya. Jadi beliau membiarkan anak-anak tanpa warisan, dan sejarah membuktikan anak-anak Umar bin Abdul Aziz semuanya menjadi orang-orang yang saleh dan kaya raya. Bukan cuma saleh tapi juga kaya raya. Terbukti apa yang diucapkan oleh beliau. Kita kembali kepada pembahasan wal ajzi wal kasal, ya, demikian juga al ajzi wal kasal qarinani. Lemah dan malas itu juga berteman. Fa in takhallafal 'abdu an asbabil khair wal falah. Seorang hamba yang gagal mendapatkan kebaikan dan kemenangan, in kana li'adami qudrati, kalau karena hilangnya kemampuan, fahuwal ajz, maka orang itu disebut lemah. Fa in takhallafal 'abdu min asbabil khair wal falah in kana li'adami qudrati fahuwal ajz wa in kana li'adami iradati fahuwal kasal. Tapi kalau itu disebabkan karena hilangnya kemauan, maka itu disebut kasal atau kemalasan. Ya, jadi para ulama memberikan definisi sederhana seperti ini. Membedakan antara ajz dengan kasal, ya, lemah atau malas, ya. Maka untuk sementara saya terjemahkan seperti itu. Terjemahannya pas betul atau tidak, wallahu a'lam bishawab, ya. Ajz itu artinya adalah adamul husul ala syai', tidak mampu mendapatkan sesuatu. Ini definisi secara etimologisnya, secara bahasanya. Adamul husul ala syai', tidak bisa mendapatkan sesuatu li faqdil quwwah, karena hilangnya kekuatan. Tidak bisa mendapatkan sesuatu karena hilangnya kekuatan. Seorang tidak bisa melakukan ini, tidak bisa melakukan itu karena hilangnya kekuatan, itu ajz, lemah artinya. Nah, sementara malas itu adalah adamul husul ala syai, tidak bisa mendapatkan sesuatu, li faqdil iradah, karena hilangnya keinginan atau kemauan. Jadi kalau penyakitnya pada kemauan, itu malas. Kalau penyakitnya adalah pada kekuatan, itu adalah lemah. Wal ajzu naw'an, sementara yang namanya lemah juga dibagi menjadi dua. Ajzun hissi, kelemahan secara fisik. Ya, seseorang itu tidak mampu melakukan sesuatu karena fisiknya memang lemah. Ada bagian di antara anggota tubuhnya atau apapun dari tubuhnya itu yang menyebabkan dia tidak mampu melakukan sesuatu. Itu namanya ajzun hissi, kelemahan secara fisik. Yang kedua adalah ajzun ma'nawi, kelemahan secara mentalitas, secara abstrak atau mentalitas. Fisiknya memang kuat, tapi lemahnya, kelemahannya justru terjadi pada mentalitasnya. Mentalnya yang lemah. Jadi seseorang yang mengalami kelemahan fisik atau mental itu disebut ajiz. Ya, ada orang yang tubuhnya kuat. Tapi begitu dia, sudah kita bahas ya sebelumnya, begitu dia mau melakukan hal yang bermanfaat, tiba-tiba saja melemah gitu loh. Seolah-olah lemahnya itu fisik, sebenarnya mental. Ya, misalnya ini contoh ya, contoh konkret kehidupan sehari-hari kita, ya. Ini tidak ada kaitannya dengan ibadah ya, tapi dengan hubungan kemanusiaan. Ada orang yang enggak senang ronda. Ya, ronda jaga malam. Enggak senang ronda jadi. Jadi ketika jadwal rondanya itu bisa tiba-tiba dia merasa demam, enggak enak badan. Ketika enggak ronda, Mas. Enggak enak badan ini gitu. Hanya di malam ketika dia ronda. Selebihnya enggak. Kenapa itu bisa terjadi? Sebenarnya mentalitasnya yang bermasalah. Nah, mentalitasnya yang menjadi lemah ya, sehingga menyebabkan tubuh bereaksi secara tanpa sadar. Jadi banyak orang yang sakit secara fisik sebenarnya bukan penyakit hisi, fisik yang sesungguhnya, tapi mentalitasnya. Maka kedua-duanya disebut dengan ajis. Jadi hati-hati nih ya. Jadi orang yang lemah mentalnya karena banyak berbuat maksiat, karena banyak berbuat dosa ya, mentalnya menjadi lemah. Saat-saat dia hendak melakukan hal yang bermanfaat untuk dirinya di dunia dan di akhirat, itu menjadi lemah saja. Ya, ada orang yang tiba-tiba kalau mau mencari rezeki lemah, malas banget. Tapi kalau untuk yang lain tiba-tiba kuat aja gitu. Senangnya main bola, diajak main bola, ya lagi demam-demam aja dia bisa main bola. Tapi begitu mau mencari rezeki, ini masalah dunia loh ya, mencari rezeki ya. Untuk mencari rezeki tiba-tiba badannya menjadi lemah. Padahal itu sesuatu yang bermanfaat buat dia, bukan cuma di akhirat tapi juga di dunia. Nah, jadi sekali lagi kita katakan itu ajis ya. Adapun kasal, kemalasan itu adalah karena hilangnya keinginan kita. Ya, memang seseorang itu ya secara fisik normal-normal saja, tapi dia nggak mau melakukan, malas aja gitu. Tiba-tiba saja kalau sudah urusan itu sesuatu yang bermanfaat bagi dia di dunia dan di akhirat, tuh muncul saja rasa malas dalam hati. Ah malas. Ada di antara sebagian orang ya, ya mungkin sebagian di antara kita mengalami. Dulu saya punya seorang guru, ya. Seorang guru itu ngajar. Dan di saat-saat tertentu dia rajin ya, belum waktu yang ngajar dia udah datang ya. Tapi suatu saat dia bisa hilang berhari-hari nggak ngajar. Kalau ditanya kenapa kok kamu nggak ngajar, jawabannya simpel aja, lagi nggak ikhlas. Ya nggak ikhlas. Kalau saya paksa ya saya bisa aja, badan saya sampai sana, tapi hati saya nggak ikhlas, sedang nggak ikhlas ngajar. Ini sebenarnya satu hal yang bisa benar bisa salah ya. Ya, artinya bisa benar kalau itu sifatnya memang kondisional betul. Mungkin saja terjadi hal yang demikian. Seseorang sedang tidak ikhlas melakukan sesuatu, daripada dipaksakan lebih baik tidak usah dilakukan. Tapi kalau itu menjadi kebiasaan dia, jelas ini kemalasan. Kemalasan yang kemudian dilegalitas dengan alasan enggak ikhlas. Lagi enggak ikhlas ngajar, enggak ngajar, enggak ikhlas ngajar, enggak ajar. Akhirnya banyak enggak ngajarnya daripada ngajarnya. Nah, itu alasan yang sama sekali dibuat-buat. Alasannya ada karena malas saja. Jadi untuk melakukan hal yang baik, yang namanya kemalasan itu selalu saja datang kok. Karena kita nggak bisa mengantisipasi banyak perbuatan maksiat yang kita lakukan mungkin tanpa sadar, ya, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat apapun juga, maksiat lisan ini paling sering ya terucap dari lidah kita tanpa sengaja. Yang semua itu kayaknya biasa aja, padahal menimbulkan penyakit dalam diri kita. Di antaranya menimbulkan kemalasan tadi. Nah, tiba-tiba saja malas, ya, mau ini malas, mau itu malas. Nah, kemalasan ini yang kita harus sadar itu berasal dari banyaknya perbuatan salah yang kita lakukan, yang mungkin tanpa kita sadari. Sekali lagi ya, yang itu bagi orang lain biasa saja, kayaknya dia bagus-bagus aja, tiap hari sholat di masjid ya, kedengaran sering baca Quran, saya dengar dia juga rajin sholat malam. Tapi ada banyak maksiat yang tanpa kita sadari kita lakukan. Di antaranya maksiat lidah ya, organ tubuh yang paling susah untuk dijaga itu adalah lidah ya, paling sulit dijaga itu adalah lidah. Orang lebih mudah sadar melihat sesuatu yang salah, ya, mendengar sesuatu yang salah daripada mengucapkan sesuatu secara salah. Ya. Meskipun orang nggak bisa menghindarin ya, nggak mampu menghindarin, menikmatin juga ya melihat sesuatu, tapi hatinya akan mengatakan ini salah. Tapi lidah sering mengucapkan sesuatu yang hati kita mengatakan nggak apa-apa. Nah, orang yang lagi menggibah itu paling susah dinasihatin. Ya. Jangan gibah. Pada saat seperti ini enggak apa-apa menggibah dia. Orang dia juga melakukan perbuatan maksiat aja enggak malu, berarti enggak apa-apa menggibah orang seperti itu. Selalu saja ada alasan. Ya. Ketika orang sedang menggibah, kita kan sedang membicarakan tentang si fulan, bagaimana cara kita memperbaiki fulan. Ya. Ini dalam tujuan amar ma'ruf nahi mungkar. Selalu saja ada alasan. Ada alasan ya. Nah, dalam hal ini kita harus menasehati diri kita dengan firman Allah. Balil insanu ala nafsihi basirah. Ya. Sesungguhnya manusia itu paling mengetahui tentang dirinya sendiri. Dirinya sedang beralasan atau enggak, itu orang paling tahu. Meskipun dia mengucapkan enggak apa-apa, tapi hatinya mungkin saja menolak. Ya. Nah, walau alqa ma'azirah, meskipun ya, meskipun lidahnya mengucapkan berbagai macam alasan. Ya, sebab itu ya, ucapan lidah itu lebih susah dijaga. Ya, itu yang keempat ya. Satu, dua, tiga, empat. Ya, perasaan risau, sedih, kemudian perasaan lemah dan malas. Kemudian selanjutnya, wal jubni wal bukhli. Qarinani, pengecut dan pelit. Ini juga teman. Loh, pengecut, pelit, gimana jadinya itu kok bisa jadi teman? Iya. Dikatakan di sini, fa'inna adaman naf'i. Fa'inna adaman naf'i minhu, in kana bibadanihi fahuwa jubn. Seseorang yang enggak bisa mengambil manfaat karena tidak bisa mengendalikan tubuhnya, ya, misalnya untuk pergi ke majelis taklim, dia enggak bisa memaksa tubuhnya pergi, ya, karena ketakutan, fahuwa juban, maka itu adalah sifat pengecut. Wa in kana bimalihi, tapi seseorang tidak bisa memberikan manfaat karena hartanya, ya, nah, misalnya ada orang yang sedang kesusahan, kita bisa mengambil manfaat nih. Mencari pahala besar dengan menolong orang tersebut. Tapi kemudian kita enggak mampu melakukannya, maka itu adalah bukhl, pelit. Jadi pelit dan juben dan pengecut itu sama. Juben itu orang yang tidak mau mampu menguasai dirinya untuk melakukan sesuatu, ya. Menguasai dirinya untuk melakukan sesuatu, itu namanya pengecut. Nah, orang yang tidak mau menguasai hartanya untuk mendapatkan manfaat, maka itu orang yang pelit. Orang bisa memberikan manfaat dengan hartanya tapi terhalangi, ya. Terhalangi di hatinya sehingga dia enggak mampu mengeluarkan hartanya tersebut, pelit dia. Ya. Orang yang mau melakukan kebaikan tapi dia enggak mampu menggerakkan dirinya, tubuhnya. Kenapa? Karena ada halangan di dalam hatinya, itu namanya pengecut. Jadi pengecut dan pelit itu sama-sama sesuatu yang menahan seseorang melakukan sesuatu, ya. Kan sering dikatakan, "Kenapa kamu enggak mau melakukannya? Aku masih takut. Masih ragu, malu segala macam." Kemarin sudah kita bahas ya. Perbedaan antara al-haya ya dengan al-khazal atau al-ajaz atau hawan, ya. Kalau seorang itu merasa malu melakukan kebaikan, itu bukan malu, itu pengecut. Penyakit ini nih, ya. Penyakit pengecut karena seseorang tidak mampu mengendalikan dirinya untuk dipaksa melakukan sesuatu yang baik. Itu namanya pengecut. Nah. Tapi kalau seseorang itu terhalangi melakukan perbuatan jelek karena malu, itulah malu yang sesungguhnya. Jadi malu melakukan kebaikan adalah pengecut, itu juben. Dari itulah kita memohon kepada Allah, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Ya Allah, aku memohon kepadamu dari penyakit juben dan bukhl, ya, penyakit juben dan bukhl. Nah, ada beberapa penyakit yang yang dimiliki seseorang, yang seseorang tidak pernah merasa memilikinya. Ya, dari sebagian ulama ussalaf disebutkan ada dua penyakit, ya, yang orang memilikinya itu tidak akan pernah merasa memilikinya, ya, itu penyakit al-kibar, takabur, dan bukhl, pelit, ya. Jadi kalau orang itu takabur, itu dia nggak akan ngerasa, ya, dia nggak akan ngerasa. Orang yang takabur itu semakin dia takabur, semakin dia nggak ngerasa. Ada orang takabur merasa hebat, ada seorang yang takabur merasa dia menjadi pembela kebenaran, menjadi pahlawan. Jadi antara kuat dengan takabur itu beda-beda tipis sebenarnya. Ya. Kuat melaksanakan kebenaran atau takabur itu beda-beda tipis. Ya. Kalau udah sifatnya merendahkan orang dan susah menerima kebenaran, dikatakan cara kamu ini salah. Ah, enggak. Emang dia harus disikapi seperti itu, ini takabur. Ya. Meskipun yang dia bela kebenaran. Tapi kemudian dia dinasehati karena caranya salah, dia enggak mau, ini takabur. Ya, jadi orang yang takabur itu jarang ngerasa, susah. Begitu juga orang pelit. Orang yang pelit itu semakin enggak nyadar kalau dirinya pelit. Jarang orang ngerasa. Kalau orang sudah merasa dirinya pelit, itu berarti dia seorang yang dermawan. Ya. Seorang yang merasa dirinya pelit, aduh saya ini kok pelit banget ya. Ya. Saya harus memperbanyak infak, itu tandanya orang dermawan. Tapi orang yang pelit itu akan enggak ngerasa kalau dirinya itu pelit. Ya. Karena setiap kebaikan dia sedikit saja seumur hidup akan diingat-ingat. Ya. Sementara dia enggak ngasih ke banyak orang itu enggak ingat. Itu orang yang pelit. Begitu juga orang yang takabur ya. Orang yang takabur itu sudah banyak dia itu melakukan ketakaburan dia enggak merasa. Sedikit saja dia melakukan ketawaduan, ngalah sedikit, wih, bangga banget dia. Ya. Ya aku ngalah lah, kasihan dia. Orang enggak bisa apa-apa, orang miskin enggak bisa apa-apaan, bloon lagi, udahlah ngalah aja. Itu merasa bangga. Ya. Itu tandanya orang takabur, ya. Tapi kalau orang merasa belum tawadu, kurang rendah hati, merasa jiwanya ini masih tinggi hati, itu berarti orang yang tawadu. Jadi begitu, apa untuk bisa menilainya. Jadi sekali lagi itu dua penyakit yang dijelaskan oleh sebagian ulama salaf, di mana orang yang punya penyakitnya itu jarang merasakan bahwa dirinya berpenyakit. Itu penyakit takabur dengan penyakit pelit. Nah, kita masuk lagi pada pembahasan selanjutnya. Dua penyakit yang tersisa, dila'uddin wa kahru rijal, lilitan hutang dan takut karena terintimidasi orang lain, takut dikuasai oleh orang lain, ya, takut dizalimi sama orang lain. Fa inna isti'la 'alal ghair 'alaihi in kana bihaqqin fa huwa min dila'iddin. Kalau ada orang lain menguasai diri kita, ya. Orang lain punya kuasa terhadap diri kita, tapi karena memang mereka punya hak pada diri kita. Artinya kita itu punya hutang. Entah hutang apa saja, hutang uang kah, hutang nyawa kah, maaf ya. Atau hutang budi, utang budi kah gitu. Itu tandanya kita terkena dila'uddin, lilitan hutang. Kan hutang enggak harus harta kan. Orang yang terlalu menghadapi orang yang terlalu banyak berbuat baik kepada kita, itu kita jadi lemah gitu ya. Kita jadi nurut saja apa yang dia katakan. Ini namanya dila'uddin. Terlilit hutang tapi bukan hutang uang, hutang budi. Nah, hutang uang juga begitu. Orang yang terlilit hutang menjadi takut ketemu orang itu takut ya. Kalau seandainya diperintahkan sesuatu dari jarak jauh dia akan ngikutin saja ya. Ingat kamu punya utang sama saya, jangan macam-macam ya. Akhirnya menjadi lemah. Nah, makanya orang yang terlilit hutang, hutang apapun, itu dikatakan orang yang memiliki penyakit hati. Bahkan penyakit hati itu komplikasi loh. Ada takutnya ya, ada khawatirnya. Ya, ada macam-macam penyakit ya. Ada traumanya, ada macam-macam penyakit, sedihnya juga ada di sana. Wa in kana bibatin, tapi kalau ada orang mau menguasai diri kita tanpa hak, ya, itu yang disebut dengan kahru rijal, intimidasi atau kekuasaan orang lain terhadap diri kita. Kita takut sama orang lain, sementara kita nggak ada utang apa-apa sama dia. Dia nggak pernah berbuat baik sedikit pun kepada kita, tapi kita nggak rasa takut karena dia mau menzalimi kita. Itu namanya kahru rijal. Makanya salah satu di antara doa sekali lagi yang banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la tusallit 'alaina, ya Allah jangan engkau kuasakan, la tusallit atas diri kami bi dzunubina, karena dosa-dosa kami, man la yakhafuka, orang yang tidak takut kepada kamu, wala yarhamuna, dan tidak menyayangi kami. Allahumma la tusallit 'alaina bi dzunubina man la yakhafuka wala yarhamuna. Ya Allah, jangan kamu kuasakan atas diri kami orang-orang yang tidak takut kepada kamu dan tidak menyayangi kami karena dosa-dosa kami. Nah, jadi kita khawatir karena perbuatan dosa yang kita lakukan, kita jadi takut sama orang, kira-kira gitu. Mau lewat sini takut ada preman, mau lewat sana takut ada yang ngancam kita. Perasaan takut itu akan mendominasi kita kalau kita banyak berbuat dosa. Ya? Kita menjadi gampang takut sama orang. Gampang takut sama sesama makhluk itu karena perbuatan dosa. Nah, begitu juga rasa takut kita kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, mungkin itu binatang, mungkin itu serangga, mungkin itu juga virus dan penyakit misalnya ya, bakteri dan lain sebagainya. Nah, kalau kita punya ketakutan berlebihan terhadap hal-hal seperti itu juga diakibatkan karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Nah, ya, wal maksud intinya begini, kata Ibn Al-Qayyim, anna dhunub min aqwal asbab al-jalibati li hadhihi al-asya' al-samaniyah. Intinya bahwa perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat itu adalah biang keladi seseorang itu terjebak pada 8 penyakit ini. Maupun di antara penyakit ini, mungkin ada orang yang lebih didominasi oleh sebagian penyakit ini, tidak dengan sebagian yang lain. Ya, ada kelemahan orang itu dalam hatinya itu gampang ham dan husn, gampang mengalami risau dan sedih. Susah sekali move on dari perasaan sedih dan risau. Ada orang yang penyakitnya ajis dan kasar, nggak mudah merasa sedih memang, tapi pemalas dan lemah. Dikit-dikit lemah badannya, dikit-dikit sakit, ya, dikit-dikit malas. Ya. Ada orang yang mungkin tidak terpengaruh oleh penyakit-penyakit itu, tapi penyakit yang paling dominan dalam dirinya adalah penyakit pengecut atau penyakit pelit. Ada lagi orang yang punya penyakit karena dua hal, ya. Ya, karena dia banyak berhutang kepada orang lain, akhirnya dia tertindih hutang dan dia menjadi lemah di hadapan orang-orang tersebut. Atau dia merasa takut menghadapi banyak orang yang berusaha. Semua penyakit ini adalah dosa dan maksiat. Karena annaha min aqwal asbabil jaribah, sebagaimana seluruh dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan juga menyebabkan terjadinya banyak hal, di antaranya al-jahdi, ya. Al-jahdil bala, munculnya bala musibah yang menyusahkan. Jadi banyak bala musibah yang menyusahkan kita adalah akibat perbuatan dosa dan maksiat kita. Wa darqus syaqa, ya, kesengsaraan yang membuat kita terpuruk. Wa su'il qada, qada Allah, ya, atau takdir Allah yang jelek pada diri kita. Wa samatatil a'da, ya, dan kekuasaan musuh terhadap diri kita, ya. Jadi samatatul a'da itu ketika musuh itu bisa tertawa melihat kita, mengejek kita, itu namanya syamatah, ya. Ya, bahasa Arabnya namanya samatatul a'da. Dikatakan samatatul a'da ketika musuh itu merasa senang dengan kekalahan kita. Gitu. Kita tepuk tangan, itu namanya samatatul a'da. Atau kita itu misalnya menjadi memiliki posisi yang lemah dalam ekonomi gitu deh. Ya, sampai musuh bangkrut dalam usaha. Misalnya ada orang-orang yang musuh kita bertepuk tangan, itu namanya samatatul a'da. Dan semua itu, ya, penyebab-penyebab utamanya adalah dosa dan maksiat kita. Wa min aqwal asbabil jalibah li zawali ni'amillah. Demikian juga yang namanya dosa dan maksiat itu menjadi penyebab hilangnya kenikmatan Allah. Wa tahawuli aqil afiyatih, seseorang yang tadinya sehat wal afiat menjadi sakit. Wa faja'ati naqmatih, seseorang yang hidup tenang-tenang tiba-tiba terkena musibah. Wa jami'i sakhatih, dan berbagai hal yang menunjukkan kemarahan dan kemurkaan Allah. Jadi ini yang ke-33, intinya bahwa maksiat itu bisa menyebabkan hati itu mengalami masalah di dalam perjalanannya menuju Allah. Karena adanya hal-hal yang melemahkan hati, yang disebutkan di sini. Penyakit-penyakit hati yang Rasulullah memohon kita untuk perlindungan, yang memohon perlindungan kepada Allah dari penyakit-penyakit tadi. Jadi kita telaahlah kehidupan kita sehari-hari, ya, banyak sekali kemaslahatan kita yang terganggu pasti karena penyakit-penyakit ini. Ya, kalau penyakit-penyakit ini bisa kita hilangkan, kita akan menjadi orang yang kuat, ya. Al-mu'minul qawi, menjadi seorang mukmin yang kuat yang menjalani kehidupan ini dengan penuh kesigapan, ya, dengan penuh kekuatan. Kemudian selanjutnya al-ma'asi tuzilun ni'ama wa tuhillun naqama. Ini lebih khusus tadi dijelaskan di bagian akhir, disinggung sedikit sebenarnya. Pembahasannya adalah di sini. Yang namanya dosa dan maksiat itu bisa menghilangkan kenikmatan dan karunia, bisa menyebabkan turunnya bala dan bencana. Secara lebih khusus ini. Wa min uqubati dzunub, di antara hukuman Allah terhadap pelaku-pelaku dosa adalah annaha tuzilun ni'ama. Dosa dan maksiat bisa menghilangkan karunia Allah. Wa tuhillun naqama, ya, menciptakan bala dan musibah. Fama zarat 'anil 'abdi ni'matun illa bidzambin. Setiap kenikmatan yang hilang dari diri seorang hamba itu pasti akibat perbuatan dosa. Nikmat apapun. Nikmat ini jangan hanya dikategorikan dengan harta saja. Ada orang kehilangan kenikmatan harta, ya. Bagi seorang mukmin, seorang muslim, ya, yang masih bisa diharapkan kebaikannya di hadapan Allah, itu pasti karena perbuatan dosanya. Ya, karena perbuatan salah dan dosanya. Kehilangan kenikmatan apapun, ya. Kenikmatan pandangan, kenikmatan penciuman, kenikmatan pendengaran. Ini termasuk kenikmatan. Atau kenikmatan-kenikmatan yang lain, segala bentuk kenikmatan yang hilang dari diri seorang hamba, kenikmatan khusyuk dalam sholat, kenikmatan hafalan, ya, hafalan Quran dan hafalan hadis, ya, tiba-tiba saja hafalan Quran dan hadisnya itu hilang, nah, begitu saja, ya. Kita mungkin sering menjumpai, ya, baik pada diri kita atau pada diri orang lain, ya. Saya secara nyata pernah menjumpai seseorang yang dia itu hafalannya sangat bagus sekali. Kalau menghafal hadis cepat, menghafal Quran cepat. Ya. Dia menghafal satu juz Al-Quran itu dalam satu hari bisa. Ya. Menghafal satu juz Al-Quran. Ya, jadi suatu saat dia mempraktekkan satu juz Al-Quran benar-benar dia tidak hafal. Dia di apa dikurung dalam masjid, ya, kemudian menghafal, dites satu juz hafal, ya, dites satu juz hafal. Ya, artinya dia bisa, kalau dilanjutkan, ya, secara umum dia bisa hafal Quran dalam waktu 30 hari. Itu luar biasa sekali. Ya. Nah, suatu saat kita jumpa lagi sama dia. Ya, gimana? Masih bagus hafalannya, hafalan apa? Juz amma aja udah enggak, udah nyaris enggak ada lagi yang hafal kecuali surat-surat pendek. Ya. Hafalannya amblas sama sekali. Ya. Nasihat kita kepada dia itu bukan nasihat yang mewah lagi. Ya, dulu nasihat antara kita dengan kita itu nasihat kan nasihat yang mewah gitu ya. Nasihat kalau mau menghafal bagus caranya gini gitu ya. Kalau mau dapat ini caranya itu gitu. Nasihat itu sudah nasihat-nasihat yang bagus. Pada saat itu nasihat kita cuma satu saja. Nah, jangan tinggalkan sholat lagi lah. Itu saja. Kita enggak nasihatin yang banyak-banyak. Jangan tinggalkan sholat lagi. Karena dia udah enggak sholat sama sekali. Ya. Sholat itu hanya sesekali saja. La haula wa la quwata illa billah. Pada waktu itu kalau saya enggak silap dia sudah hafal lebih dari 15 juz Al-Quran. Kalau seluruh Al-Quran sepertinya belum. Ya. 15 juz Al-Quran karena waktu itu dia giat menghafal itu hanya di apa namanya di waktu-waktu tertentu saja. Ya. Jadi kita jumpai orang tersebut dalam kondisi seperti itu. Hilang hafalannya sama sekali. Sama sekali hilang. Ya. Betul kamu enggak hafal. Atau dulu juz satu juz yang kamu hafal dalam waktu. Oh, aduh, apalagi itu katanya. Satu ayat pun saya udah enggak hafal lagi. La haula wala quwata illa billah. Jadi ini yang terjadi ikhwas kana fiddin. Jadi banyak kenikmatan itu yang bisa hilang karena maksiat. Bukan hanya kenikmatan harta. Ya, karena harta itu hanya sebagian kecil saja dari kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada kita. Ada banyak kenikmatan dunia yang Allah berikan yang kita enggak sadar. Kenikmatan sehat, ya. Bagi seorang mukmin kesehatan itu lebih berharga daripada harta. Seperti sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kita kembali kepada pembahasan. Wala halat bi naqmatun illa bidzambi. Setiap bala musibah yang terjadi pada diri seorang mukmin yang masih diharapkan kebaikannya dari Allah itu pasti karena perbuatan dosanya. Wala rufi'a bala'un illa bitaubah. Maka setiap bala dan musibah juga akan hilang dengan taubat. Karena setiap bala dan musibah terjadi karena dosa. Nanti akan dijelaskan oleh penulis di sini bahwa dosa itu bukan semata-mata karena dosa kita saja, karena dosa selain kita. Jadi kita ikut kehilangan kenikmatan karena dosa orang lain, ikut kehilangan kenikmatan karena ikut mendapatkan musibah dan bala karena kesalahan orang lain. Ya. Itu termasuk karena dosa. Jadi dosa tidak harus dosa kita. Ya, dosa keluarga kita, dosa anak kita, dosa orang tua kita, dosa tetangga kita, itu bisa kita di dunia ini ikut merasakan akibatnya. Tetapi tentunya bagi mereka yang tidak melakukan dosa tadi, semua musibah ini akan mengangkat harkat dirinya di hadapan Allah. Nah, oleh sebab itu yang bisa menghilangkan bala itu juga taubat. Karena datangnya, karena perbuatan maksiat, yang bisa menghilangkannya adalah taubat. Maka ketika terjadi bala musibah, yang paling penting diingatkan kepada masyarakat adalah untuk banyak bertobat. Ya, banyak sabar ya. Sabar itu hanya merupakan implementasi dari pertobatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang pertama kali kita anjurkan adalah yang enggak sholat disuruh sholat ya. Yang selama ini jauh dari Allah disuruh dekat dengan Allah ya. Yang selama ini banyak melakukan perbuatan maksiat disuruh meninggalkan perbuatan maksiat. Itu yang penting bagi orang-orang yang beriman karena hanya dengan cara itu bala dan musibah akan diangkat oleh Allah. Itu bagi orang-orang yang beriman. Kama qala Ali bin Abi Thalib, sebagaimana Ali pernah mengatakan, ma nazala balaun illa bizambin. Setiap bala musibah terjadi pasti karena perbuatan dosa. Wala rafi'a balaun illa bitaubah. Maka bala itu akan diangkat hanya dengan taubat. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Maaf ya. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Setiap musibah yang kalian dapatkan itu pasti karena perbuatan dosa. Wa ya'fu an katsir. Ini penjelasannya panjang ya. Wa ya'fu an katsir, dan Allah masih mengampuni banyak hal di antara kita. Artinya begini, singkatnya begini aja. Para ulama ahli tafsir mengatakan kalau Allah menghukum kita atas setiap perbuatan maksiat yang kita lakukan, itu kita udah enggak bisa hidup lagi di dunia ini. Kalau semuanya itu dihukum di dunia ini oleh Allah. Gibah dikit langsung dihukum ya. Ya, melihat yang haram sedikit aku dihukum. Kalau semua maksiat yang kita lakukan itu langsung diberikan hukuman oleh Allah di dunia ini, kita enggak bisa hidup lagi. Ya, karena hidup kita ini akan penuh dengan musibah dari awal sampai akhir, enggak akan berhenti. Jadi yang Allah timpakan kepada diri kita, musibah yang Allah timpakan pada diri kita itu hanya sebagian dosa kita saja. Hanya akibat sebagian dosa kita. Wa ya'fu an katsir, Allah memaafkan yang banyak. Ya. Jadi hanya karena sebagian fabima, dengan sebagian di antara dosa yang kamu lakukan, wa ya'fu an katsir, dan Allah mengampuni yang banyak. Demikian juga Allah berfirman, dzalika bi anna Allah lam yaqumu ghayran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Demikian juga Allah tidak akan mengubah kenikmatan pada diri seorang hamba hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai seorang hamba itu mengubahnya sendiri. Jadi ini kebalikan, ya, kebalikan dari yang biasa kita pahami, ya. Jadi yang bisa kita pahami itu nanti ayatnya disebutkan sesudahnya. Jadi Allah tidak akan mengubah satu kaum, ya. La yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah satu kaum sampai mereka mengubah dirinya mereka sendiri. Ini kan seseorang itu akan mendapatkan kebaikan kalau dia berusaha. Kira-kira seperti itu yang kita pahami. Nah, ini kebalikannya. Jadi setiap kenikmatan yang kita lakukan itu tidak akan Allah ubah menjadi bala dan musibah. Tidak akan Allah hilangkan kemudian diubah oleh Allah menjadi bala dan musibah, kecuali dengan perubahan yang kita lakukan sendiri. Karena kita sendiri yang banyak tingkah, karena kita sendiri yang banyak berbuat dosa, makanya segala kenikmatan itu Allah angkat. Ya. Jadi kalau tadinya kita merasa senang, kemudian susah, ya, tadinya gampang, jadi berbelit-belit, ya, semua itu adalah akibat perbuatan dosa yang kita lakukan. Itu yang dimaksud di sini, ya. Fa akhbara wa ta'ala annahu la yughayyiru ni'matan allati an'ama biha 'ala ahadin. Allah disebutkan di sini tidak akan mengubah nikmat yang sudah diberikan Allah kepada seseorang, hatta yakuna huwa alladhi yughayyiru ma bi nafsihi, sampai orang itu sendiri yang menyebabkan karunia itu diubah, ya, dengan perbuatan dosanya. Fa yughayyiru ta'atallahi ma'siyatihi, misalnya dengan cara tadinya dia taat kepada Allah jadi maksiat, wa syukrahu bi kufri, tadinya bersyukur jadi kufur, wa asbab ridahu bi asbab sakhati, tadinya dia melakukan perbuatan yang membuat Allah ridho, sekarang dia melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat Allah mungkar. Fa idza ghayyara, ya, ghayyara alaihi, kalau dia melakukan perubahan terhadap nikmat tersebut, Allah akan mengubah nikmatnya, ya. Jadi semua itu adalah akibat perbuatan kita. Jazaa'u wifaqa, itu adalah ganjaran yang setimbal. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, dan Allah tidaklah menzalimi seorang hamba. Jadi sekali lagi, Allah tidak menzalimi seorang hamba. Apalagi kalau kita baca ayat sebelumnya tadi, ya. Oh, di antara perbuatan dosa yang kita lakukan hanya sedikit yang Allah berikan hukumannya di dunia ini, ya. Sisanya kita minta ampun saja kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Karena kalau Allah berikan siksanya semuanya kontan di dunia, kita enggak bisa hidup lagi. Dosa kita terlalu banyak, ya. Dosa kita terlalu banyak, maka akan terlalu banyak musibah yang kita lakukan. Bahkan mungkin kita enggak bisa makan, kita enggak bisa minum, kita enggak bisa jalan, ya. Kita tidak bisa melakukan aktivitas apapun, karena setiap musibah akan melekat pada setiap organ tubuh kita, setiap waktu dan setiap saat. Ya. Kita kembali kepada pembahasan, fa inna ghayyara al-ma'siyata bita'ah. Tapi kebalikannya, kalau seseorang mengubah maksiat menjadi taat. Tadinya ahli maksiat kemudian bertobat. Ghayyarallahu 'alaihi al-'uqubata bil 'afiyah, yang tadinya jelek diubah oleh Allah jadi nikmat. Wa dzulla bil 'izzi, yang tadinya hina dimuliakan Allah. Sebagaimana firman Allah, ini makanya saya sebut tadi kebalikannya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin, Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka mengubahnya sendiri. Wa idza aradallahu bi qaumin su'a, kalau Allah menginginkan keburukan bagi seseorang, fala maraddalahu, tidak ada yang mampu menolaknya. Wa ma lahum min dunihi miwal, karena tidak ada wali selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebanyakan orang menggunakan ayat ini hanya untuk persoalan-persoalan duniawi. Jadi kalau kita mau kaya misalnya, kita harus berusaha gitu. Kalau kita mau pintar, kita harus belajar. Padahal konteksnya ini bukan seperti itu saja, gitu. Itu hanya konteks kecil sih. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib kita menjadi lebih baik, tidak akan mengubah segala keburukan yang ada pada diri kita menjadi kebaikan selama kita masih berbuat kemaksiatan, ya. Nah, ketika kita mengubah jalan hidup kita menjadi lebih baik, maka Allah akan mengubahnya dengan jauh lebih baik. Lalu mungkin ada sebagian di antara kita yang bertanya gini. Ada orang yang tadinya kaya raya, banyak kenikmatan yang dia miliki, sementara dia banyak berbuat maksiat. Lalu dia bertobat, malah semuanya hilang. Usahanya yang tadinya di puncak bangkrut, gitu ya. Yang tadinya sehat jadi sakit, gitu ya. Ikhlas kafidin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini bisa jadi merupakan balasan Allah untuk meningkatkan derajat dirinya. Semua kesalahan-kesalahan di masa lalunya ingin Allah buat impas di dunia ini. Nah, karena derajatnya sudah tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu tidak Allah perlakukan demikian, karena mungkin itu istidraj. istidrat dari Allah. Ya, sudah banyak maksiat makin lama makin kaya saja. Sudah banyak berbuat maksiat makin lama hidupnya makin nyaman saja, makin sehat saja. Nah, maka itu adalah istidrat. Bisa jadi itu merupakan istidrat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin juga itu merupakan ujian dari Allah berupa kenikmatan. Apakah dia mampu melaluinya atau tidak? Nah, ketika dia kemudian banyak bertobat kepada Allah, Allah ingin meningkatkan derajatnya dengan memberikan kesusahan kepada dia. Nah, jadi orang-orang yang bertobat akan merasakan itu. Ya, akan merasakan tanpa pun diberitahu mereka akan merasakan. Enggak apa-apa, Allah memperlakukan saya seperti ini. Saya sudah terlalu banyak dosa kepada Allah, ya. Jadi apa yang diberikan kepada Allah ini belum seberapa dengan dosa yang saya lakukan. Biasanya orang yang bertobat akan merasa seperti itu. Jadi hal ini tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan di dalam firman Allah ini. Wa fi ba'dil athar, dalam sebagian athar disebutkan athar ilahiyah ani rabbi tabaraka wa ta'ala wa izzati wa jalali la yakunu abdi min abdan min ibadi ala ma ahabba summa yantaqilu anhu ila ma maaf ya. Wa izzati wa jalali la yakunu abdan min abidi ala ma uhibbu summa yantaqilu anhu ila ma akrahu summa yantaqilu anhu ila ma uhibbu illa intaqrat lahu ma yakrahu ila ma yuhib. Ya, jadi katakan di sini setiap hambaku, ya, setiap hambaku ini asal hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Setiap hambaku ma yakunu abdi min abidi ala ma uhib, setiap hambaku yang berada dalam sesuatu yang aku sukai, summa yantaqilu anhu ila ma akrah, lalu dia beralih kepada hal yang tidak aku sukai atau aku benci, illan taqalat lahu ma yuhibbu ila ma yakrah, maka pasti dia akan mengalami sesuatu yang tadinya dia sukai menjadi sesuatu yang tidak dia sukai. Wala yakunu abdun min abidi ala ma akrahu summa yantaqilu anhu ila ma uhibbu, seorang hamba yang tadinya melakukan hal-hal yang aku benci kemudian berbalik melakukan hal yang aku sukai, illan taqalat illan taqaltu lahu mimma yakrahu ila ma yuhibbu, pasti aku akan membuat dirinya berpindah dari sesuatu yang tadinya dia benci menjadi sesuatu yang dia sukai. Nah, jadi ketika seorang hamba tadinya melakukan hal-hal yang dibenci Allah, ya, ganti melakukan hal-hal yang disukai oleh Allah, hal-hal yang jelek pada dirinya akan berubah menjadi baik. Kira-kira seperti itu. Tadi dia menghadapi hal-hal yang sangat tidak dia sukai dalam hidup menjadi hal-hal yang dia sukai dalam hidup ini. Begitu juga kebalikannya, ketika seseorang yang tadinya banyak melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah, lalu dia beralih kepada hal-hal yang dibenci oleh Allah, maka hal-hal yang tadinya baik pada dirinya, yang dia sukai pada dirinya, ya, kemudian beralih menjadi sesuatu yang dia benci pada dirinya. Jadi sekali lagi demikian ikhlas kafidin yang dimuliakan, ini ada syair tapi panjang, kalau saya bacakan akan memakan waktu karena waktu sudah habis. Saya cukupkan di sini saja, nanti insyaallah kita akan lanjutkan pada poin selanjutnya dengan membacakan terlebih dahulu syair yang tertunda kita bacakan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Saya cukupkan di sini. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.